Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله صدر صدركم yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad. باب حسن الملكة. باب berbuat baik di dalam atau baik dalam memperlakukan para budak. Al-milka yaitu muamalatu al-mamluk, yaitu bermuamalah dengan budak. Walaupun zaman sekarang di negeri kita ini tidak ada perbudakan, tetapi tentunya hukum tersebut masih ada ya, karena kita tidak tahu ke depan bagaimana. Dan juga ya, bisa juga dibawa kepada para khadim atau khadimah, para pelayan, walaupun nanti ada babnya khusus karena berbeda antara budak dan juga pembantu atau pelayan. Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Amr ibn al-Fadl qala haddatsana Nu'aym ibn Yazid qala haddatsana Ali ibn Abi Talib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam taqula. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terasa berat ya, ketika beliau sudah merasa sakit-sakitan, beliau mengatakan, ya Ali i'tini bi tabaq, wahai Ali datangkanlah kepadaku bi tabaq, yaitu satu buku untuk bisa ditulis. Aktubu fihi ma la tadillu ummati ba'di, sehingga aku bisa menulis di dalamnya apa yang umatku tidak akan tersesat setelahnya. Fa khashitu ayasbiqani, maka aku pun takut jika Rasulullah mengambil sendiri. Fa qultu inni la ahfazu min dira'i as-sahifah, aku memiliki lembaran-lembaran yang aku pegang wahai Rasulullah, seperti ini dira', digempit begini. Wa kana ra'suhu baina dira'i wa 'udhi, dan ketika itu kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dira'ku dan di antara lengan atasku. Dira' ya, itu lengan ujung sini dari siku ke ujung, kemudian audud dari atas. Wa ja'ala yusi bis salah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk salat, wazakah dan zakat, wa ma malakat aymanukum, dan berwasiat untuk berbuat baik kepada budak-budak kalian. Wa qala kadzalik hatta fadat nafsuh, dan beliau terus berkata demikian sampai habis nafas, artinya sampai beliau meninggal dunia. Wa amarahu bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan beliau juga memerintahkan untuk kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad abduhu wa rasuluh. Man syahida bihi ma hurrima 'alan nar, karena barang siapa yang menyaksikan bersaksi dengan dua kalimat tersebut akan terharamkan dari neraka jahanam. Demikian hadisnya, tetapi hadis ini dhaif. Ya, di sisi sanadnya terdapat Nu'aim bin Yazid, ini majhul, majhulul ahal, tidak diketahui keadaannya. Dan juga ikhwan fillah a'azakumullah, kalau kita lihat matan hadisnya pun ada nakarah, ada kemungkaran. Afan, kemungkaran ini bukan berarti maksudnya yang kita pahami secara bahasa. Nakarah di sini maksudnya bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, ketika hadis sanadnya dhaif bertentangan dengan hadis yang sahih, bahkan mutawatir. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia itu di bawah apa, dipangku oleh Aisyah, bukan dipangku oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau meninggal dunia itu dipangku oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian yang masyhur dari riwayat yang sahih bahwasanya sahifah atau lembaran wasiat yang akan ditulis oleh Rasul ini belum sampai tertulis atau Rasul belum menyampaikan. Karena itu menjadi perdebatan di antara para sahabat. Ibnu Abbas, ya, ada Umar, ada Abu Bakar ketika itu. Ada yang berpendapat, ayo kita meminta kepada Rasulullah untuk menuliskan wasiat supaya tidak tersesat umat ini. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, cukupkan dengan Al-Quran. Sesungguhnya itu adalah wasiat. Ya. Terus terjadi perdebatan seperti itu yang akhirnya Rasulullah SAW menegur para sahabat tadi karena perdebatan yang ada. Ya, sebagaimana hadis yang sahih, ya, kisah ketika akhir-akhir hidup beliau dan juga apabila kita baca Sirah Nabawiyah. Demikian kisah di pada akhir-akhir hidup beliau. Sehingga dari sisi sanadnya juga terdapat kedhaifan, dari sisi matannya juga ini menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Sehingga memang hadis ini hadis yang dhaif. Ya, yang kita bacakan tadi hadisnya dhaif. Kemudian masih dalam bab ini. Hadatsana Muhammad bin Sabiq qala hadatsana Israil anil A'mash an Abi Wa'il an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalau ini sanadnya sahih, ajibud da'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibud da'i. Datangilah orang yang memanggilmu, yang mengundangmu. Penuhilah, ya, undangan dari orang yang mengundangmu. Wala taruddul hadiyah, dan jangan engkau menolak hadiah. Wala tadribul muslimin, dan jangan sekali-kali kalian memukul kaum muslimin. Ya, demikian hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan hadis ini hadis yang sahih. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Pada wasiat yang ringkas ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 wasiat. Yang pertama, ajibud da'i. Jawablah, ya, orang yang memanggilmu. Ya, bisa kita artikan demikian. Atau penuhilah undangan dari orang yang mengundangmu. Ini maknanya sama. Apabila kita dipanggil, jangan kita diam saja. Atau kalau kita diundang, jangan kemudian kita tidak datang. Dikarenakan itu hak. Apabila ada seorang muslim yang mengundang kita, maka wajib kita untuk datang memenuhi undangannya. Wujuban. Hukumnya wajib. Idza kanatid da'wah li'usin wa tawaffaratish syurut. Apabila contohnya misalkan undangan tersebut untuk walimatul urus, untuk walimah pernikahan, apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Wa nadban in kanat li ghairi ursin mimma yandubu aw yulam lahu. Dan sunnah apabila selain walimatul urus. Tetapi ini ikhtilaf. Kalau walimatul urus jelas, ya, wajib. Ya, wajib. Bagaimana kalau ada kemungkaran, ya Ustaz? Bagaimana kalau ada ini dan itu? Ya. Kalau kita bisa datang pada saat-saat yang tidak ada kemungkarannya, maka datanglah. Karena apalagi orang sekarang walimahnya sampai 3 hari. Ya. Kalau enggak ada kemungkarannya ba'da subuh, datang ba'da subuh. Karena wajib kita datang. Kalau enggak ada kembungkarannya jam 10 malam, datang jam 10 malam. Ya. Di waktu-waktu yang memang tidak ada dombreng-dombrengnya. Ya, tidak ada ini dan itunya. Ya, maka kita datang. Ikhwana fi din azakumullah, karena itu hukumnya wajib, sepakat para ulama. Ini termasuk hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Adapun selain walimatul urs, ini diperselisihkan para ulama dari undangan-undangan yang mubah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tetapi wallahu taala alam, saya sendiri lebih cenderung ya untuk wajib. Kalau memang yata'ayyan. Yata'ayyan itu kamu saya undang ke rumah. Ya. Kalau pengumumannya secara umum, yang saya ada di sini saya undang, berarti ini wajibnya fardu kifayah. Yang ada di sini saya undang ke rumah untuk makan-makan, berarti wajibnya apa? Kifayah. Tapi kalau disebut Abu Alif ke rumah makan, wajib datang. Tidak boleh menolak kecuali dengan uzur. Afwan, anak sudah makan, harus tetap datang. Karena yang penting datangnya. Kalau masalah makannya itu urusan nomor dua. Karena yang terpenting adalah datangnya. Min fadlik ya, ya akhi, datang ke rumah. Ya, anak punya rezeki ini. Datang. Kalau kita memang punya uzur, sampaikan uzurnya, al-afu ini banyak ada kepentingan lain ini, dengan cara yang baik. Jangan, oh ya, ya, ya, insyaallah, insyaallah. Tapi hanya sekedar untuk ngeles saja. Ya. Jangan kita bermain-main dengan ucapan insyaallah. Hati-hati. Kemudian yang kedua tadi adalah wala taruddul hadiyah. Jangan menolak hadiah. Ya. Jangan menolak hadiah. Ya. Tapi ini ya menerima hadiah itu sunnah. Menerima hadiah itu sunnah. Karena Rasulullah SAW, tapi mu'akkadah. Kalau diberi hadiah, beliau selalu menerima. Kecuali kalau memang ada perkara-perkara yang ya bisa membawa kepada keburukan. Beliau walaupun diberi sesuatu yang hukumnya haram bagi beliau, tetapi boleh untuk yang lainnya. Misalkan Rasulullah pernah diberi sutra. Kan gak boleh pakai sutra laki-laki. Beliau terima. Setelah itu diberikan kepada Umar. Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita dilarang ya untuk memakai seperti ini? Maka Rasul mengatakan, ya, aku memberikanmu ini bukan untuk dipakai, tapi silahkan untuk dijual atau untuk istrimu atau untuk yang lainnya. Ya. Maka ikhwan fi din azakumullah, menerima hadiah adalah salah satu sebab untuk kita mempererat pertemanan, kecuali hadiah tersebut diberikan kepada qadhi, kepada hakim, supaya kasusnya mulus di pengadilan. Kita main ke Pak Hakim, kemudian memberikan hadiah. Ini rishwah termasuknya. Rishwah. Sodok menyodok. Ini mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau kita lagi punya permasalahan, ada seorang yang jadikan hakim, jangan sampai kita kemudian datang memberikan hadiah untuk ya mengharapkan supaya permasalahan kita dipermudah. Ini namanya rishwah. Termasuk ya seorang santri datang kepada ustadznya bawa hadiah supaya nilainya bagus, supaya lulus ujian. Ini juga sama rishwah. Ya, ini juga dilarang dalam syariat ini. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Ini umum semuanya. Ya. Wala tadribul muslimin, dan yang ketiga jangan memukul kaum muslimin. Ini umum. Ai talattafu ma'hum bil qawli wal fi'l. Bahkan seharusnya kita sesama muslim untuk berlemah lembut dalam ucapan dan perbuatan. Ai talattafu ma'hum bil qawli wal fi'l wa la tadribuhum fi ghairi haddin wa la fi ghairi ta'dib. Berlemah lembutlah dengan mereka secara perkataan dan perbuatan, jangan sekali-kali memukul mereka kecuali karena had. Karena hukuman. Ya, karena hukuman ya had atau qisas. atau ta'dib dalam rangka mendidik, seperti seorang ayah mendidik anaknya boleh memukul ketika sudah usia 10 tahun, atau ustaz kepada muridnya boleh memukul ketika usia sudah 10 tahun ya. Dipukul tidak mengapa, dengan dharban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak sampai membekas ya, dengan pukulan-pukulan pendidikan, bukan pukulan balas dendam, bukan pukulan yang justru ya membuat anak tersebut terluka ya. Ini tidak boleh yang seperti itu. Demikian ikhwan fillah azakumullah, termasuk memukul anak yatim untuk mendidiknya sebagaimana kita bahas kemarin, bahkan ya menjadi wajib ketika itu adalah pendidikan. Ketika di rumah kita ada anak yatim, bukan anak kita, kemudian dia enggak mau sholat, usianya sudah 11 tahun, pukul supaya dia sholat. Faqad marra ana Aisyah qalat, sebagaimana Aisyah pernah mengatakan, inni la adribul yatim hatta yandasit, sungguh aku pukul anak yatim agar supaya dia nurut, agar supaya dia baik. Hatta yatamaddad wa yatamarraha 'ala al-ard idza ujibu bid-darab, sampai dia yatamaddad wa yatamarraha 'ala al-ard, sampai dia tertunduk ke bumi ya, wa waqa'a 'alaihim, dan sampai mereka melepaskan ma yakrahun, apa yang dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai. Wa yanbahi ay yu'addib al-yatim kama yu'addib waladak, maka sepantasnya untuk engkau mendidik seorang yatim sebagaimana engkau mendidik anakmu ya. Wa illa kunta musian ilaihi, karena kalau engkau membiarkan anak yatim tidak dididik, maka berarti engkau telah berbuat jelek kepada anak yatim tersebut. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Ini tiga amalan yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi kita ulangi adalah ijabatu da'wati da'i, menjawab atau memenuhi undangan orang yang mengundang. Ya, baik itu walimah ataupun ziarah ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua tadi qabulul hadiah, menerima hadiah, jangan ditolak. Ya. Dan kalau bisa dibalas hadiah tersebut. Idza uhsina ilaikum falyukafi, kata Rasulullah. Kalau engkau diberi sebuah kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan. Ya. Dalam riwayat Tabrani, riwayat lain, falyakul jazakumullahu khair. Faqad ablagh fi tsana. Kalau kita tidak bisa untuk memberikan balasan kebaikan, maka minimalnya dengan kita mengucapkan jazakumullahu khairan, maka ini sungguh ya ablagh fi tsana, sudah teranggap sangat cukup di dalam memuji pemberian hadiah tersebut. Ya. Tapi yang paling utama adalah dengan kita ya membalas kebaikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah at-tahdhir min ida'il muslimin bid-dharb. Ya. Peringatan jangan sampai memukul kaum muslimin. Ya. Baik itu dharbus shaghir awil kabir. Baik itu memukul anak kecil ataupun orang yang sudah besar, awil dzakari aw unsa, atau laki-laki atau perempuan. Dewasa ataupun anak-anak, jangan sampai memukul mereka kecuali sebab yang tadi, had. Ya, karena had atau karena memang qisas atau memang karena pendidikan. Adapun ikhwan fillah azakumullah, selain daripada itu kita kembali kepada hukum asalnya, kullul muslim 'alal muslim haram, kata Rasulullah. Seluruh muslim atas muslim yang lainnya itu haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Darahnya, hartanya dan kehormatannya. Tidak boleh darahnya kita tumpahkan. Tidak boleh hartanya kita ambil. Tidak boleh kehormatannya ya kita hancurkan. Tidak boleh. Ya. Terkhususnya tidak boleh memukul orang-orang yang lemah. Baik itu wanita ataupun anak-anak. Atau pelayan. Madharaba Rasulullah SAW nisa'an wala khadiman wala waladan. illa ayujahida fi sabilillah, dalam riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah keadaan beliau, keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul wanita. Enggak pernah memukul pelayan, enggak pernah memukul anak-anak. Beliau memukul hanya digunakan untuk berjihad fi sabilillah. Ketika berperang melawan kaum musyrikin, itulah baru beliau memukul. Oleh karena itu, ya, kita harus memperhatikan perkara ini. Dikarenakan itu kezoliman. Kezoliman dalam masalah harta, dalam masalah darah ataupun kehormatan, ini sampai nanti pada hari kiamat. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Maka tidak boleh bagi kita, ya, menyakiti kaum muslimin, baik memukul, baik mencela, menghibah, atau dengan merendahkan dia, atau dengan mengambil hartanya, ataupun yang lainnya dari perkara-perkara yang akan berbuntut kepada kezaliman yang nanti, ya, yakum adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Hati-hati kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian hadis yang berikutnya dalam bab ini, yaitu husnul milkah, ya, tentang baiknya kita dalam beramalan, bermuamalah dengan budak. Hadatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Muhammad bin Fudail an Mughirah an Ummi Musa an Ali radhiyallahu an qala, beliau mengatakan, kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah ittaqullah fima malakat aymanukum. Akhir-akhir dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah as-salah. As-salah, perhatikanlah salat kalian, perhatikanlah salat kalian. Ittaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Fima malakat aymanukum, dari apa yang kalian punya dari budak-budak. Perlakukanlah dengan baik. Ya, demikianlah ikhwan fillah azakumullah. Sanadnya hasan dengan riwayat ini. Jadi perkataan Ali. Sehingga makna di sini as-salah, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjaga salat. Ya. Untuk kita semuanya memperhatikan perkara ini. Bahkan Rasulullah sebelum meninggalnya sudah mewasiatkan kepada kita, as-salah, as-salah, jagalah salat, jagalah salat. Kemudian dipesan pula oleh Rasulullah SAW untuk kita berbuat baik kepada budak-budak yang kita miliki. Ya, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, yang kita memiliki tanggung jawab kepada mereka. Ya, karena sebagai seorang muslim, kita harus memiliki jiwa ihsan. Ya, inna Allah kataba al-ihsan fi kulli syai. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk ihsan, untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Oleh karena itu, tingkat tertinggi dalam beragama adalah al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah engkau melihatmu, engkau melihat Allah, atau kalau tidak, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Sehingga tindak tanduk kita, perkataan kita, perbuatan kita itu dipenuhi dengan ihsan, dipenuhi dengan kebaikan. Demikian ikhwan fil din azakumullah. Hatta dalam permasalahan kita menyembelih, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kita mau menyembelih, perbaguslah dalam menyembelih. Ya. Kalau kita mau, ya, menyembelih hewan, fa ahsinul dhabha. Sembelihlah dengan cara yang baik. Kalau bisa satu kali potong, satu kali, jangan digergaji gitu. Kita melihat beberapa orang memotong hewan itu dengan digergaji. Bukan pakai gergaji, tapi pakai golok, tetapi gayanya gaya gergaji. Ini zalim sebenarnya. Sebisa mungkin satu kali atau dua kali atau tiga kali saja. Atau begini, atau begini, sudah. Cukup satu kali, selesai sudah. Ya, karena lebih ringan bagi hewan yang sedang disembelih tadi. Ya. Demikian ikhwan fi din azakumullah, dalam masalah memperlakukan hewan pun kita diperintahkan. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Bab su'ul milkah. Bab ya jelek dalam memperlakukan budak, yaitu muamalah yang buruk dengan budak atau dengan pelayan. Ada ancamannya di sini. Itu hadis yang sahih. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Muawiyah bin Shalih an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an Abi Darda annahu kana yaqulu linnas. Dari Abi Darda beliau mengatakan kepada manusia, nahnu a'raf bikum min al-bayatirah bid-dawab. Qad 'arafna khiyarakum min shirarikum amma khiyarukum alladhi yurja khairuh wa yu'man sharruh wa amma shirarukum falladhi la yurja khairuh wa la yu'man sharruh wa la yu'taku muharraruh. Sahabat yang mulia dari Abu Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan nahnu a'raf bikum min al-bayat turah bid-dawab. Kami itu lebih kenal kalian, lebih tahu kebutuhan kalian, dibandingkan seseorang pengembala yang sedang mengembala hewannya. Itu kalau mengembala domba itu ra'i, tapi kalau yang mengatur hewan-hewan selain itu namanya bayat turah. Qad 'arafna khiyarakum min shirarikum. Kami tahu siapa yang terbaik di antara kalian dan siapa yang terburuk di antara kalian. Amma khiyarukum alladhi yurja khairuh. Adapun orang-orang yang baik dari kalangan manusia adalah yang masih diharapkan kebaikannya. Masih bisa baik. Kalau dinasehati masih mau berubah. Ya. Wa yu'man syarruh. Dan masih diharapkan aman dari kejelekannya. Ya. Kita tidak akan diganggu oleh dia. Kita percaya dia orang yang baik. Wa amma syirarukum, adapun sejelek-jeleknya manusia, falladhi la yurja khairuh, yaitu yang tidak diharapkan kebaikannya. Wa la yu'man syarruh, dan tidak aman dari kejelekannya. Wa la yu'taku muharraruh, dan tidak mau membebaskan budak-budaknya. Ini adalah orang-orang yang jelek. Yang syahidnya adalah di sini. Orang yang jelek, sejelek-jeleknya manusia adalah la yurja khairuh, yang tidak diharapkan kebaikannya. Wah, itu si orang yang jelek. Gak mungkin berbuat baik. Sudah anggapan manusia sudah demikian. Berarti ini orang yang jelek memang. La yu'man syarruh. Dan kalau kita berada di sampingnya, kita tidak merasa aman dari kejelekannya. Karena dia sudah dikenal dengan kejelekannya. Dan kemudian orang yang jelek adalah orang yang tidak ya memiliki keinginan untuk ya membebaskan budak-budak yang dia miliki. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, ya, definisi daripada orang baik ataupun orang buruk. Salah satu syahid penguat daripada hadis ini, dari riwayat ini, adalah sabda Rasulullah SAW ketika menceritakan mengenai ciri orang munafik. Yaitu idza khasama fajara. Apabila berselisih, maka dialah orang yang curang dalam perselisihan. Apabila berbeda pendapat, dialah orang yang jahat. Orang yang rusuh, orang yang curang. Ini adalah sejelek-jeleknya manusia. Ya. Dan itu adalah ciri kemunafikan pada diri dia. Idza hadatsa kadzaba wa idza alafa wa idza akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajar. Ciri orang-orang munafik kalau berbicara dia dusta. Ya. Kalau dia berjanji dia berkhianat. Kalau dia dipercaya dia pun berkhianat. Dan apabila dia sedang berselisih, dia curang. Sedang berkompetisi, dia curang. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Walaupun ciri orang munafik itu banyak. Tetapi Rasulullah menyebutkan 3 atau 4 supaya kita menghafalnya dan mudah untuk memahaminya. Itu adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Itu adalah sejelek-jeleknya manusia di muka bumi ini. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Jadilah orang yang yurja khairuh, diharapkan kebaikannya. Kalau kita datang diharapkan ini masya Allah, ini orang punya ilmu, ditanya ilmunya, diharapkan kebaikannya. Oh ini orang senang bantu, masya Allah. Oh ini orang baik, dikenal demikian. Ya. Dan juga kalau kita di sampingnya merasa aman, karena dia terkenal dengan amanahnya, dia dikenal dengan orang yang sangat menjaga temannya. Ya. Itu adalah orang yang baik. Itu adalah sebuah barometer kita baik atau buruk. Sehingga kalau kita ingin tahu diri kita itu baik atau buruk, ya kita perhatikan teman kita. Mereka menganggap kita itu orang yang baik apa tidak? Mereka menganggap kita orang yang amanah atau tidak? Mereka khawatir enggak dengan kejelekan-kejelekan kita? Ya, itu adalah barometernya untuk kita muhasabah terhadap diri-diri kita. Kemudian yang berikutnya, حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز بن عثمان بن هاني عن ابي امامه سمعته يقول dari Abi Umamah beliau mengatakan al-kanud alladhi yamna'u rifdah wa yanzilu wahdah wa yadribu 'abdah. Orang yang kanud yaitu orang yang kufur nikmat. Ini kanud namanya. Orang yang kufur terhadap kenikmatan. Adalah alladhi yamna'u riftah. Yang tidak mau memberi. Atau bisa diartikan yamna'u riftah. Itu tidak mau bersilaturahim. Ini adalah orang yang kanud. Orang yang kufur nikmat. Orang yang tidak mau memberi. Orang yang tidak mau bersilaturahim. Kemudian termasuk orang yang kufur nikmat adalah yang zilu wahdah. Yang tidak mau bermuamalah dengan manusia. Inginnya menyendiri. Karena egonya, karena hawa nafsunya. Bukan menyelamatkan agamanya. Ya. Kalau seseorang yang ingin menyendiri menyelamatkan agamanya itu namanya berbeda lagi. Ya. Tetapi orang yang dia menyendiri dari manusia, tidak mau bersama manusia, la yasilu min nafsi ahadan, tidak mau berhubungan bermuamalah dengan manusia, la yusyarikuhu ahadun fi ta'am wala ghairi, tidak mau makan bareng dengan yang lainnya, tidak mau duduk bareng dengan yang lainnya, tidak mau bertetangga, penginnya sendirian, ini adalah orang-orang yang kufur nikmat. Ya. Jangan sampai seperti itu, ikhwan fi din azakumullah. Kemudian yang ketiga adalah termasuk orang yang kufur nikmat adalah yadribu 'abdah, yaitu orang yang dia memukul budaknya, sama memukul pelayannya. Karena dia sudah dilayani dengan berbagai macam ya, pelayanan-pelayanan. Kemudian dia justru memukul pelayannya. Jangan kita anggap remeh. Pelayan kalau dia meniatkan bukan hanya bekerja, dia ta'awun, karena pelayan itu kan melayani dan membantu. Seorang yang tidak bisa mengurusi anaknya karena sibuk, dibantu oleh babysitter. Ya. Maka jangan niat hanya bekerja. Ya. Bekerja adalah dianggap sebagai pengganti waktu dia. Tetapi inti daripada apa yang dia lakukan adalah membantu orang yang sedang kesulitan. Pahala besar. Sehingga di dalam Islam ini ada satu pembahasan dalam kitab-kitab fikih tentang ahkamul khadim atau ahkamul khidmah, hukum menjadi pelayan. Ini termasuk pekerjaan yang mulia. Bahkan ada satu ulama yang menulis satu kitab khusus, tebalnya kurang lebih mungkinnya segini ya. Segini mungkin ya, tentang ahkamul khidmah, hukum menjadi pelayan. Jadi banyak hadis tentang masalah ini. Ya, tentang masalah ini. Termasuk di sini akan diterangkan ya tentang adab-adab ya, keutamaan seorang yang menjadi pelayan, pembantu begitu. Kenapa? Membantu. pelayan melayani. Ini pahala yang besar. Pahala yang besar. Maka bentuk ketika seseorang itu sudah dibantu orang justru dia mukul, apa? Berarti dia kufur terhadap kenikmatan Allah. Kufur terhadap kenikmatan Allah. Walaupun dia sudah menggajinya. Gaji adalah mengganti waktu daripada pelayan tersebut yang sudah membantu kita. Hakikatnya begitu. Bukan kita membeli dia, bukan. Bukan kita membelinya. Tapi dia membantu kita. Karena dia membantu kita membuang banyak waktu, meninggalkan pekerjaannya. Akhirnya kita sebagai timbal balik rasa terima kasih. Dikarenakan Rasulullah mengatakan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Maka berilah pelayanmu gaji. Berilah pembantumu gaji yang layak. Sesuai dengan kesepakatan. Ya, ini sangat penting. Sehingga merupakan kezaliman yang sangat besar. Kita sudah ya bisa dikatakan memperalat orang untuk berta'awun. Ayo kita ta'awun, ta'awun, ta'awun. Untuk urusan pribadi dia. Tetapi dia justru ya tidak memberikan timbal balik. Walaupun timbal balik itu bukan harus bayaran. Tetapi minimalnya jazakallahu khairan. Atau kalau memang ya terfahami kalimat ta'awun itu adalah pekerja, maka kita harus menggajinya. Ya. Demikian ikhwan fiddin azakumullahu jami'an. Jangan sampai kita kemudian dalam tanda kutip ya meminta ta'awun, ta'awun, ta'awun, tetapi hanya untuk memeras tenaga orang lain tanpa kita membayarnya. Ini na'udzubillah min dzalik, zalim. Zalim sekali. Ya. Zalim sekali. Orang yang sudah membantu kita, dia tinggalkan pekerjaannya satu hari. Kemudian kita peralat dia untuk membantu kepentingan kita. Kemudian kita dapat untung. Seharusnya mengeluarkan uang sekian, kita tidak mengeluarkan. Kemudian setelah itu, ya, tidak diberi rasa terima kasih, jazakumullahu khairan. Ya. Atau tidak diberi makan, sebagaimana haknya. Atau tidak diberikan hak-haknya. Ya. Karena orang yang membantu kita itu luar biasa. Maka kita pun harus membantu dia. Namanya ta'awun kan, ta'awun. Satunya membantu kan begitu. Ya, namanya ta'awun kan saling membantu. Kalau kitanya menuntut orang lain membantu kita, kitanya tidak membantu dia, ya namanya bukan ta'awun. Ya. Namanya ista'an, isti'anah. Namanya meminta bantuan. Ya, meminta bantuan karena dari satu sisi. Tapi yang namanya ta'awun itu saling membantu. Ya, misalkan Mas Tarno, lama ini enggak kelihatan. Ya, insyaallah. Saya mau pindahan ini. Tolong Mas ya, ada kerjaan enggak? Oh, lagi kosong ini waktu. Ya udah bantu. Saya mau pindahan rumah ini. Kan minta tolong. Beliaunya menolong. Ya kita pun tolong beliau. Ya. Ya dikasih makan, kasih apa cemilan, dan kalau ada dikasih ya istilahnya bayaran sesuai dengan waktu yang dia apa namanya gunakan untuk membantu kita. Demikian ya, hendaknya kita demikian. Itu namanya ta'awun karena masalah pribadi kita. Ya, berbeda kalau memang urusannya dakwah. Ya. Maka masing-masing punya pembahasan masing-masing. Ya. Karena hakikatnya ketika kita ta'awun dalam dakwah, berarti kita mengharapkan pahala. Ya. Maka kita bekerja sama dalam dakwah ini. Tapi kalau kita seperti contohnya mau pindahan, ya tolong ini, ya. Kalau rupanya bantunya dari pagi sampai sore, ya kita harus ada ya perasaan lah. Dia tinggalkan pekerjaan dia, ya dibantu. Ya, satu hari berapa biasanya orang dikasih. Kecuali mungkin hanya sejam, setengah jam, bantu geser ini, itu. Ya bisa, jazakallah khair, yuk, medang dulu, moci dulu, dan seterusnya. Artinya kita berbuat kebaikan sesuai dengan takarannya masing-masing. Kalau kemudian misalkan sudah, ayo Mas Tarno bantu saya pindahan satu hari, setelah itu gak dikasih apa-apa, ya, ya kita zalim. Dia sudah membantu kita satu hari, luar biasa. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Karena yang namanya ta'awun itu saling menolong. Orang menolong kita, kita menolong dia. Namanya ta'awun. Ya. Walaupun bentuknya bukan hanya harta saja ya. Walaupun bentuknya bukan hanya harta saja. Ada orang yang menolong, benar saya menolong saja. Ya. Menolong saja, enggak usah dibayar. Baik. Kalau begitu kita harus ta'awun lagi. Kita dulu dia menolong kita, kita harus tolong dia. Apa? Suatu ketika dia punya hajat, kita bantu lagi. Sebagaimana mungkin di pedesaan itu ada suatu kebiasaan, kalau kita mau masang genteng rumah, di sini ada enggak? Kalau bangunan, ya, seorang mau bangunan, kemudian mau pasang genteng rumah, nanti dia woro-woro sama tetangganya, Pak, saya mau ngangkat genteng. Maka biasanya ta'awun. Itu di desa ana, di sana masih ada kayak gitu. Jadi nanti satu hari dia enggak dibayar. Satu RT itu biasanya kumpul, nanti bahu-membahu memasang ya genteng tersebut. Nanti dari pihak tuan rumah memberikan makanan, makan siang, ya kemudian jajan, wedang, dan seterusnya. Dan itu nanti gantian. Kalau tetangganya lagi, ya nanti bangunan rumah lagi, masang gentengnya, nanti ta'awun lagi. Itu sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Ya, budaya yang baik. Kemudian, ini sudah ada ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hajjaj ibn Minhal qala haddatsana Hammad ibn Salama an Ali ibn Zaid an Sa'id ibn Musayyib wa Hammad an Habib Humayn an Al-Hasan. Dari Al-Hasan beliau mengatakan anna rajulan amara hulaman lahu ayasnu ala ba'irin lah. Bahwasanya ada seseorang yang memerintahkan kepada budaknya untuk dia mengambil air di sumur kemudian dibawa di atas ontanya. Fanamal hulam, tetapi rupanya budak tersebut tertidur. Faja'a bi syu'latin min nar fa alqaha fi wajhihi. Kemudian majikannya tadi membawa satu obor api begitu atau arang. Fa alqaha fi wajhihi, kemudian ditempelkan ke wajah budak tadi, ya. Jadi api atau arang tadi atau besi yang menganga ditempelkan ke wajah budak tadi. Fatara dal ghulam fi bi'r. Kemudian setelah itu bukan hanya dianuk dengan api ya. Setelah itu budaknya tadi diseret dan dijeburkan ke dalam sumur. Falama asbaha ata Umar. Maka kemudian budak tadi mendatangi Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu. Fara alladhi fi wajhi. Maka Umar melihat cap yang ada di wajahnya tadi. Ya, cap dari besi yang menganga dari api. Fa'atqahu, kemudian Umar bin Khattab membebaskannya. Ya, karena khalifah bisa memutuskan demikian. Bebaskan. Sebagai kafarahnya adalah dibebaskan. Ya. Di sini dalam riwayat ini ikhwan fillah azakumullah, ya, ini contoh daripada kezaliman yang dilakukan oleh seorang majikan kepada budaknya atau pelayannya. Maka bisa menuntut keadilan kepada khalifah atau hakim atau pihak berwenang, ya, untuk bisa membebaskan dia dari perbudakan. Demikian ikhwan fillah azakumullah, ya, yang perlu kita perhatikan ini adalah contoh yang buruk daripada kanud, dari orang-orang yang kufur nikmat. Kemudian bab berikutnya, bab bai'ul khadim minal a'rab. Bab mengenai bai'ul khadim minal aqrab. Menjual pelayan dari orang-orang badui. Ya. Disyariatkannya untuk menjual atau tidak memiliki pelayan dari orang-orang badui. Orang-orang pedalaman. Kenapa? Di sini dikisahkan dengan sanad yang sahih, haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid an Yahya bin Sa'id an Ibn Amrah an Amrah an Aisyah dabbara ammatan laha. Bahwasanya Aisyah menjual budak yang beliau miliki. Ya. Fashtakat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha merasakan sakit. Fasa'ala banu akhiha tabiban min az-zutta. Kemudian saudara dari Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada tabib, kepada tabib atau apa namanya, dokter dari Sudan ya, atau dari India ya. Zut itu satu suku, kalau tidak Sudan yang India ketika itu. Kemudian kakala tabib tersebut mengatakan, innakum tuhbiruni an imra'ah mashhurah. Sesungguhnya kalian, apa yang kalian sampaikan kepadaku ini merupakan wanita yang tersihir. Bukan penyakit biasa, tapi wanita yang sedang disihir. Saharat ha'amatun laha. Ya, yang disihir oleh budaknya. Fa'ukhbirat Aisyah. Maka hal tersebut disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi tabib ini bukan dukun ya, jangan salah paham. Kalau tabib itu ya tabib. Memang menggeluti bidang kesehatan dan juga tahu tentang masalah ruqyah. Ya. Jangan dipahami tabib ini seperti zaman sekarang yang sudah bercampur istilah tabib itu ya dengan para dukun. Jadi berbeda. Dan berbeda seorang yang terkena penyakit secara medis dengan seorang yang terkena penyakit dari sihir. Ya, ini sangat berbeda sekali. Oleh karena itu, ya kita bisa membedakannya. Qalat, maka Aisyah mengatakan, saharatni, dia telah mensihirku. Qalat, na'am. Walima, kenapa? La tanjina abada. Maka kemudian Aisyah mengatakan, kalau begitu, dia tidak akan selamat selama-lamanya. Summa qalat, kemudian Aisyah mengatakan, bi'uha min syarril arab malakatan. Sudah, jual saja dia. Ya, ini sebab Aisyah menjual budak tadi. Jual saja ini budak. Ini sejelek-jeleknya budak yang dibeli oleh orang Arab. Yaitu, kenapa? Dari Arab, dari Badui. Dari Arab Badui. Jadi orang Arab Badui di sini, kenapa dibuat judul di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, disyariatkan untuk kita menjual budak yang Badui. Kenapa Badui? Karena mereka ahlul jahl. Yaitu maksudnya adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh agamanya. Kalau kita mau mengangkat seorang pelayan, pembantu, cari yang tahu agama. Atau minimalnya dia tahu tata krama etika. Karena dia akan berada di rumah kita, akan berkomunikasi dengan anak istri kita, dan akan mengetahui aib-aib kita. Ya. Akan mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Kalau rupanya keadaannya, pembantunya demikian, orang yang tidak beragama, orang gak punya etika, gak tahu terima kasih, maka ketika marah dengan majikannya, padahal majikannya sebaik-baiknya wanita, Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling mulia. Tetapi yang namanya ketersinggungan itu pasti ada. Ya, kalau rupanya budaknya atau pelayannya tersebut justru mensihir majikannya, ini kan mudarat yang besar. Oleh karena itu, ketika kita mengangkat seorang pelayan, pekerja di rumah kita, carilah pelayan, pekerja yang baik. Jangan orang-orang yang ya, bodoh dalam masalah agamanya atau etikanya atau akhlaknya. Karena itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita, akan berpengaruh kepada istri kita. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Kita ikhwana fillah jazakumullah dulu pernah mendapatkan sebuah keluhan, ya, yang kurang lebih rusak akhlak daripada anaknya. Setelah ditelusuri rupanya dari sebuah pembantunya. Pembantunya ini menghasut. Ya, pembantu dikatakan pembantu ya, bukan, tapi pelayan, pembantu, pekerja daripada bapaknya. Tapi menghasut anak majikan. Ya, baik masalah ketaatan kepada orang tuanya atau masalah mondoknya atau masalah pendidikannya. Ya. Hal yang seperti ini sangat jelek, kalau didapati ada pekerja, pelayan seperti itu, sudah dikeluarkan saja. Karena bahaya sekali mudaratnya kepada keluarga kita. Kitanya keluar, pembantu tersebut bersama dengan keluarga kita. Kalau tidak amanah, bisa bahaya terhadap keluarga kita. Minimalnya akan menghasut, minimalnya akan ini dan itu. Maka di dalam Islam ini, kalau memang kita lihat pelayan, pembantu itu tidak baik, maka dipecat saja. Atau kalau itu budak, dijual saja. Karena syarul Arab milkatan, ya. Kalau kata Aisyah radhiyallahu anha tadi, sejelek-jeleknya budak yang pernah dimiliki oleh orang Arab adalah orang Badui yang dungu, enggak punya ilmu agama, enggak punya etika, sopan santun, tata krama sama sekali. Ya. Maka mafhumnya dari sini, kalau kita mau mengangkat seorang pembantu pelayan, maka carilah orang yang punya etika, punya sopan santun, ya. Karena itu akan ada di rumah kita. Akan ikut membantu dan akan menjadi teman bagi istri kita atau anak kita. Maka hati-hati, ikhwan fillah jazakumullah. Dan tidak kalah penting lagi, dia akan mengetahui aib-aib kita. Jangan sampai aib kita bocor, rumah tangga kita bocor, ya, rahasia-rahasia rumah tangga bocor gara-gara pembantu ini. Masa pakaian majikannya aja diceritakan. Ya. Kehidupan rumah tangga daripada majikannya diceritakan. Anaknya diajari dengan hal-hal yang tidak baik. Ini banyak terkadang pembantu yang semikian. Maka jangan sampai. Jangan sampai terjadi pada diri kita kalau kita memang punya pembantu. Ya. Dan sebaliknya lagi, kalau kita selaku sebagai pembantu, sebagai khadim, sebagai pelayan, maka jadi pelayan yang baik. Pelayan yang beretika, yang punya sopan santun, tata krama. Ya, nanti memiliki pahala tersendiri insya Allah. Ini berarti bab-bab berikutnya mengenai pelayan, ya, mengenai budak dan pelayan, adab-adab etika menjadi seorang pelayan dan bagaimana hendaknya seorang majikan terhadap pelayannya. Ini banyak bab-babnya pada pertemuan-pertemuan akan datang insya Allah Ta'ala. Ini sangat penting. Nah, sampai di sini dulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.